Mad badal adalah apabila ada hamzah mendahului huruf mad tabi'i yang sejenis dengan harokatnya hamzah dan berada di awal kalimat, huruf mad tersebut sebenarnya ganti dari hamzah sukun, maka cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Imanan ila fihim. Oke, kita baca bersama ya. Imanan ila fihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Imanan ila fihim. Utu al-ula. Oke, kita baca bersama ya. Utu al-ula. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Utu al-ula. Amana ar-ro'ahu. Oke, kita baca bersama ya. Amana ar-ro'ahu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Amana ar-ro'ahu. Aniyatin utia. Oke, kita baca bersama ya. Aniyatin utia. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Aniyatin utia.